Quran surah kedua ayat 32. Ini dasarnya. Kemudian lanjutannya saya turunkan Quran surah kedua ayat 282. Saya tuliskan ujung. Contohnya yang mendapatkan ini Quran surah ke-18 ayat ke-65 paling kanan pertengahan. Contoh paling dahsyatnya bahkan disebutkan namanya Quran surah ke-61 ayat ke-6 di lisan Nabi Isa alaihissalam. Dari mana buktinya ini menunjuk pada nilai yang disebutkan tadi? Kita ambil Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bagaimana menyiapkan ini semua? Kita turunkan lagi. Ya. Contoh yang terakhir ini untuk laki-laki, kita ambil yang perempuan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37. Ini yang perempuan. Kemudian kita tarik amalannya. Satu, kita ambil contoh terbagi dua bagian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Ini kita turunkan lagi. Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan ayat ke-81 langsung dengan sunnahnya. Kemudian Quran surah ke-4 ayat 34, ini untuk orang tua. Jadi kalau anaknya nanti ingin baik, turunan dari sini. Ini kunci ayatnya, menurunkan dari sini. Ini kita turunkan lagi ke sini. Cara mencarinya, Quran surah kedua ayat 168. Untuk dipercepat, Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Untuk ibunya, Quran surah kedua ayat 233. Hah? Kalau ini masih baru dilahirkan, kalau sudah berjalan kuat, berikan 4 hal. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian yang terakhir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kita nurunkan yang ini. Bisa cuma dibaca, bisa Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan, kita ambil 3 dulu saja. Bisa kemudian dihafalkan Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya sarankan ini dimaksimalkan untuk anak-anak. Begitu ini terbuka, maka ada percepatan pengetahuan itu sampai 3 kali lipat dari otak manusia biasa. Saya sudah pernah cek kemarin di Mekah, 2 orang yang mengamalkan ini semua, pelajaran dalam 10 pekan mereka bisa kuasai dalam 10 menit. Dan langsung kami yang uji, ya, itu langsung dikuasai dalam 10 menit saja. Ya, ini poinnya. Kemudian kita sisakan dulu untuk menulis ya. Sementara ini dulu saja. Kelihatan insyaallah? Baik. Saya hapus ini ya, atasnya ini. Saya masih konsisten nih. Saya ketiga kali masih saya hapus juga. Saya tulis, saya hapus masyaallah. Alhamdulillah. Buku masih kurang buku? Ah, masih alhamdulillah. Nanti saya bawa insyaallah ya. Sini lagi saya bawa. Kurang apa lagi kita bawa sini ya? Bismillah. Ayo kita mulai. Pertama, teman-teman sekalian, karena kita ingin berusaha mendapatkan tambahan pengetahuan dengan cepat, ingatan yang kuat, kita mesti pelajari dulu akarnya, mulai dari rootnya, runtutkan dengan baik. Pertama, kita harus lacak dulu dari mana sumber pengetahuan yang kita ingin pelajari itu. Antum ingin cari sesuatu, antum datang ke sumbernya. Ingin cari air, datang ke mata air. Ingin cari kebutuhan, makanan, datang ke tempat makanan. Ingin cari pengetahuan, dari mana sumber utamanya. Baik, kalau kita runtut-runtut, kita bisa temukan di majlis ilmu, di sekolah, di guru. Tapi puncak pengetahuan yang sesungguhnya berasal dari yang maha memiliki pengetahuan itu. Ingat, kalau secara teori, anda datang kepada yang punya, itu akan lebih cepat diberikan, lebih banyak pemberian dibandingkan dengan datang kepada wasilah-wasilahnya. Saya ingin ketemu misalnya Ketua DKM Jenderal Sudirman, Masjid Jenderal Sudirman. Saya datang misalnya ke Ketua DKM-nya.

Kalau antum ingin bangun kedekatan dengan Allah, pertama sholat. Sholatnya jangan dibatasi dengan yang fardu. Ada orang minta lulus ujian, sholatnya 5 waktu. Masya Allah, antum pengen pekerjaan terbaik, 5 waktu juga, saingan antum banyak. Karena setiap yang 5 waktu sholat, minta juga, saingan antum banyak. Kalau antum ingin dipercepat, dapat perhatian lebih, maka tambah rumusnya. Kalau anda ingin mendapatkan hal yang istimewa, maka lakukan ibadah yang istimewa. Kalau anda ingin dapat tambahan dari Allah lebih, maka lakukan ibadah yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Pekerjaan juga sama. Antum kerja biasa-biasa, supervisor lihatnya biasa. Tapi kalau lebih dari biasanya, maka anda dapat perhatian lebih daripada itu. Orang datang jam 8, antum datang jam 7. Orang pulang jam 3, antum pulang jam 5. Pekerjaan bagus, tambah begini, antum dapat perhatian. Orang gaji 5 juta, antum bisa naik daripada itu. Lihat, lihat, lihat, Masya Allah. Besoknya tambah lagi, datang jam 7, antum jam 6. Pagar dibuka juga sendiri gitu kan, Masya Allah. Luar biasa, dapat. Nih, sama, antum ingin dapat tambahan lebih, tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Ah, saya beri contoh. Nabi kita nabi siapa? Muhammad SAW. Pelan-pelan ya. Semua nama yang melekat pada nabi terakhir yang mulia itu, keunikannya namanya itu lebih kepada nama sifat, bukan nama zat. Kalau nama zat itu nama yang melekat pada satu benda atau makhluk untuk membedakan satu makhluk ini dengan yang lainnya. Bisa. Mas Panca, yang nengok ini. Mas Aidil bisa, yang nengok itu. Gak mungkin saya panggil Mas Aidil yang nengok ini. Ya Ustaz, mustahil. Itu nama zat namanya. Pak Adi, ya Pak, saya yang jawab. Nama zat, membedakan satu dengan yang lainnya. Saya ingin ke Masjid Al-Kautsar, mustahil datangnya ke Sudirman. Karena satu ini untuk membedakan dengan yang lainnya. Tapi nama sifat ini menunjukkan sifat dominan karakteristik yang melekat kepada zat yang dimaksudkan. Jujur, sifat. Orang bisa meninggal, tapi sifatnya tidak. Teman-teman, perhatikan perbedaannya. Nabi dulu, itu jarang yang memiliki nama sifat. Umumnya nama zat. Nama zat, untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW, itu hampir 10 namanya, nama sifat. Ingin menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW dari namanya saja. Rasulnya boleh wafat, tapi sifatnya abadi sebagai tuntunan bagi umatnya. Di antara sifat yang disebutkan di Quran ada 2. Satu Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah 33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali, Muhammad. Yang kedua disebut dengan Ahmad. Di lisan Nabi Isa alaihi salam disebutkan sifatnya dengan Ahmad. Hanya sekali disebutkan di Quran. Surah ke-61 ayat yang ke-6. As-Saff. Kalau disebutkan Muhammad, itu akarnya dari kata Mahmud. Sifat baik hubungan dengan makhluk secara sosial. Mahmud. Kalau satu sifat saja baik disebut Mahmud. Misal, ada orang suka bantu Mahmud, tapi kurang sabaran. Emang ngebantu, tapi gak sabar. Misal, satu sifat baik yang lain masih belum sempurna, Mahmud. Tapi Masya Allah, bantu lagi, ini kerjakan, ini sayang. Jangankan pada manusia, hewan sayang, tumbuhan disayang. Itu berubah kalimatnya jadi bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Muhammad. Perhatikan Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, hewan disayang. Makanya saat menyembeli, saat orang lain menyembeli begini, begini, begini, kata Nabi, tolong jangan lukai hewan. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Kalaupun anda ingin sembeli, baguskan sembelihan sehingga mempercepat kematiannya, tidak melukai dia dalam perasaannya. Sembeli cepat. Makanya goloknya pun kata Nabi, tajamkan, tolong tajamkan setajam-tajamnya. Cara menyembelihnya bukan bolak-balik begini. Cari urat yang baiknya, begitu sekali, set, selesai. Dan tajamkannya itu gak di depan hewannya, jauhkan. Awas hati-hati saat berkorban itu ya. Kandidat selanjutnya, kandidat selanjutnya, begini depan hewannya, spesimen dipanggil. Boleh. Tapi lihat, dalam kondisi perang pun kata Nabi, jangan lukai anak kecil, orang dewasa, perempuan, dan jangan rusak tanaman. Allahu Akbar. Jangan rusak tanaman. Peperangan itu kan situasi terdahsyat, di mana emosi berkumpul. Keinginan melukai itu begitu kuat. Makanya dalam Quran, ayat perang itu yang dibuka dengan perang, gak pernah pakai bismillah. Surah At-Taubah, surah ke-9, Bara'ah, Bara'atum minallah. Itu kan tentang peperangan. Karena Yahudi pada saat itu mengkhianati,

ada misalnya namanya Wanda Hamidah. Nah, itu artinya punya hubungan yang baik dengan Rabbnya. Kalau kurang kita dorong, ayo ayo tahajud, ayo tahajud. Anda itu Hamidah. Hamid Fahmi Zarkasi, kan? Nah, itu artinya punya hubungan baik. Tapi kalau hubungan baiknya itu banyak dalam segala sifat turunan ibadah. Sholat rajin, jangankan yang fardu sunnah dikerjakan. Puasa jangankan fardu sunnah dikerjakan. Sedekahnya tak terlukiskan. Keindahan ibadahnya luar biasa. Maka dirubah kalimatnya dari Hamid jadi Ahmad. Bentuk sifat mubalaghah, superlatif. Nabi Isa kenapa menyebut sifat Nabi Muhammad dengan Ahmad bukan dengan Muhammad? Awas, jangan salah faham. Karena pada saat itu umatnya menduga bahwa Nabi Isa itu Nabi terakhir. Karena ramalan kitab menunjukkan Nabi terakhir itu punya sifat kasih yang dalam pada makhluk. Nah, Nabi Isa punya kemiripan itu. Nabi Isa alaihissalam al-Masih, Yesus, itu punya sifat itu, kasihnya itu tinggi, Pak. Makanya orang yang membawa ajarannya mengatakan ajaran kasih. Memang ajaran kasih cuma sayang gitu ya, sayang konsep tauhid, dia itu berubah. Tapi konsep kasih sayang itu diajarkan, walaupun tidak berlebihan juga, ya, tidak berlebihan. Lihat di antara contohnya, saya tidak ingin masuk kepada substansi yang tidak dibahas di sini. Ya, nanti kalau situasi lain ingin diskusi silakan. Kalau saya bahas berlebihan pulang dari sini tersangka nanti gitu kan. Lihat-lihat baik-baik, teman-teman sekalian, jalan pinggirnya sungai. Mohon maaf, ada bangkai anjing di situ. Begitu jalan dengan muridnya, kata muridnya, guru bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihissalam, perhatikan, putih sekali giginya, bersih. Kata muridnya, kenapa guru berkata begitu? Kan ini baunya luar biasa. Kata Nabi Isa, manusia hanya akan mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Jika yang ia pikirkan kotornya, maka keluarlah kotorannya. Jika yang ia pikirkan baiknya, maka keluarlah kebaikannya. Jangankan pada manusia yang hidup, pada hewan yang disebut punya nilai najis pun ketika jadi bangkai masih memikirkan yang baiknya. Sama persis dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu, umatnya menduga ini Nabi terakhir, Rasul terakhir. Kata Nabi Isa, bukan, saya bukan Rasul terakhir. Saya berikan kabar gembira kepada Anda. Kabar gembira, Nabi Isa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Padahal Nabi-Nya belum lahir. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada 600 tahun teman-teman, 600 tahun. Jadi saking senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad, disampaikan kabar gembira kepada umatnya. Ini menyalahi hukum logika nih. Hukum logika itu menyampaikan peristiwa ketika orangnya ada. Kalau belum ada, gak bisa. Mas Panca tiba-tiba datang, Ustaz, saya gembira, Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa? Saya punya anak laki-laki. Kapan? Nanti setelah menikah. Gak bisa. Nikah dulu, istri mengandung, lahiran, baru ngasih tahu. Tapi Nabi Muhammad keluar dari hukum logika. Saking istimewanya luar biasa, Rasul lain menyebutkan sebelumnya, Nabi Isa ikutan gembira. Saya kasih kabar gembira ya, akan datang Nabi setelah saya. Kasih kabar gembira, orangnya belum ada. Kalau bukan mulia Nabi Muhammad SAW, mustahil Rasul-Rasul sebelumnya menyebutkannya. Siapa dia? Ahmad. Masya Allah. Gak pakai Mirza, gak pakai Gulam. Ahmad. Karena bukan nama zat, nama sifat. Nama sifat. Nah, ini persoalannya nih. Karena melihat celah Ahmad, setiap nama Ahmad ada peluang jadi Nabi. Ini masalah ini. Orang-orang sekarang, AM, Ahmad awalnya A, M-nya saya simpan. Ya. A, pelatih bulu tangkis, aku Nabi. Karena merasa Ahmad, aku Nabi. Tangkap polisi, Masya Allah, polisi kita, Nabi ditangkap tuh. Ya. Kenapa kamu? Aku Nabi, saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dapat wahyu. Ya. Yang aku Nabi itu banyak, Pak, ibu sekalian. Itu banyak. Di Jawa Barat aja saya diskusi dengan MUI, karena kami sebulan sekali tuh. Diskusi, ngobrol, perkembangan dakwah dan sebagainya. Itu Jawa Barat, hampir sebulan sekali ada Nabi baru. Betul, Pak. Betul, selalu begitu. Itu enggak aneh karena Nabi mengatakan sejak dulu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat nabi di sini nafinya bukan berarti cuma menolak, ingin mengatakan ke depan akan ada orang mengaku-ngaku. Kalau ada yang begitu jangan buang energi, cukup enggak ada nabi setelah saya. Memang kalau yang ngaku enggak usah aneh, yang aneh itu setiap ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Silakan cek. Ya, Bogor selesai, Bandung S tukang cukur, ngaku nabi ada pengikutnya. Jakarta enggak mau ketinggalan. Bandung nabi, Bogor nabi, Jakarta malaikat. Luar biasa. LE tuh minta izin pada gubernur mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Balik ke sini. Kita dukung, support pada kebaikan-kebaikan. Teman-teman balikan Ahmad. Kenapa menyebut Ahmad? Karena tingkat ibadahnya dalam. Bagaimana tafsirnya? Jangankan maaf fardunya, tahajudnya tak terlukiskan padahal cuma sunnah. Sunnah. Silakan antum cek. Al-Bukhari nomor hadis 181, Abu Dawud nomor hadis 1369. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana Nabi terbiasa bangun tengah malam, subuh masih agak jauh, Bangun itu menunaikan apa? Tahajud. Al-Bukhari dalam hadis 2008 sampai 2010. Kata Sayyidah Aisyah, luar biasa tahajudnya. Baru kelihatan berapa rakaat sudah bengkak-bengkak kakinya. Sehingga ketika tiga sahabat bertanya, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ya Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan deh, bagus dan panjang bacanya. Enggak bisa diikutin, saking bagusnya. Penasaran, besoknya sholat di belakangnya. Begitu Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya, Hudzaifah sholat, kata Hudzaifah, tidak ada yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Indah, saking nikmatnya enggak kerasa. Rakaat pertama 100 ayat, Al-Baqarah. Baru kemudian ruku. Abdullah bin Mas'ud ikut, tidak ada yang lebih indah daripada saya. Masya Allah. Begitu dikira 100 ayat, ternyata diteruskan Al-Baqarah 286 ayat. Belum ruku, nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Belum ruku, nyambung lagi ke An-Nisa 176 ayat. Masya Allah, 5 juz 4 halaman baru ruku. Saking indahnya. Besoknya enggak ada yang ikutan lagi. Betul. Tapi bukan berarti enggak mau, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan saya capek ngikutin, masalahnya saya sering nebak, ini rukunya di mana nih? Di mana rukunya supaya saya bisa ikutkan lagi dan jadi imam untuk yang lain? Makanya sepeninggal Nabi, para sahabat biasa, teman-teman sekalian, tahajud biasa. Buka kitabnya Imam An-Nawawi yang At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kalau cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 3. Itu Masya Allah, selevel Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, kata beliau terbiasa menunaikan tahajud sepeninggal Nabi sampai khatam Al-Quran. Saya tutup sampai sini dulu, karena itulah ketika hubungan dengan Allahnya kuat, turun ayat, Nabi ingin menghafalkan ayatnya dengan kemampuannya, seperti standar orang menghafal. Biasanya kalau standar orang menghafal kan cepat melafalkan ya. Alif lam mim dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin dzalil muttaqin alif lam mim dzalikal kitabu la raiba hudalil muttaqin. Saking cepat diucapkan ingin cepat menghafalkannya. Itu standar manusia. Ketika itu dilakukan karena hubungan takwanya dengan Allah kuat, Allah tidak berkenan. Saya ingin percepat. Tanamkan Qur'annya dalam dirimu, kamu tinggal ikuti bacaannya, bukan kamu yang lelah kemudian melakukannya. Turunlah Qur'an surah 75 ayat 16 sampai dengan 18 itu. La tuharnik bihi lisanaka litajala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, kamu enggak usah lelah, cepat-cepat mengucapkan itu. Tenang saja. Ucapkan dengan pelan-pelan, biarkan kami yang tanamkan dengan ikhtiarmu itu Qur'an dalam jiwamu. Kami tuntun bacaannya. Maka jika kami sudah bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Cepat kamu dapatkan itu. Perhatikan rumusnya. Begitu pendekatan kepada Allah begitu kuat, maka pemberian Allah lebih daripada biasanya. Karena itu orang yang mendekat kepada Allah disebutkan sifat ubudiahnya, abdunnya, bukan gelar rasulnya. Makanya saking kuatnya hubungan Nabi dengan Allah, itu kalimat Qur'annya disebutkan abdunnya. Perhatikan, ketika beliau diminta Isra dan Mi'raj, itu yang disebutkan bukan Rasulnya, abdunnya, sifat ibadahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Qur'an surah ke-17, ayat yang pertama, paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi'rasulihi. Untuk menunjukkan, bukan karena Rasulnya, karena Rasul sudah ada sebelumnya, cuma tingkat ibadahnya enggak seperti ini. Coba lihat, Musa pernah enggak naik ke atas? Tidak, di dunia saja. Ibrahim pernah? Tidak. Padahal Khalilullah, Nabi Muhammad naik abdun. Makanya ketika Anda menjadi abdun yang saleh dekat dengan Allah, tingkatkan ibadah, maka Allah bisa tambahkan pengetahuan. Salah satunya. Contoh, Quran surah 18 ayat ke-65 paling kanan. Ketika Nabi Musa seorang nabi dan rasul diminta belajar pengetahuan pada hamba yang lebih pintar daripada beliau dalam sisi yang lain. Ketika disebutkan siapa namanya, enggak disebutkan nama aslinya, disebutkan sifat ibadahnya. Abdan min ibadina. Hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu ilma, min ladunna ilma. Bukan dia yang capek ikhtiar, min ladunna, kami yang tambahkan pengetahuan baginya. Karena itu saya cukupkan sebentar. Mari kita siapkan. Kalau anak kita ingin dipercepat pengetahuannya, carikan sekolah yang baik, itu ikhtiar. Carikan guru yang baik, itu ikhtiar. Tapi Anda itu yang paling menentukan. Pulang ke rumah, jaga waktu sholatnya. Tanamkan ibadahnya. Berikan kekuatannya. Makanya kata Nabi, lihat baik-baik teman-teman sekalian. Usia 7 tahun, anak-anak ajarkan sholat. 10 tahun maksudnya balik, belum mau sholat, beri pelajaran membuat dia mengerti. Pertama sholatnya dulu. Kenapa? Selain karena baik, itu kecerdasannya akan dibuka oleh Allah. Kuat dia dekat. Makanya silakan antum cek. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan seterusnya. Semua ilmuwan hebat muslim memulai bukan dengan belajar ikhtiar. Memulai dengan mendekati Allah dulu. Sholat dari setiap usia dini. Makanya dari kecil kita tuh didorong, Pak. Saya masih mengalami. Saya masih 33 tahun sampai saat ini. Tapi saya mengalami usia kecil itu dibawa ke masjid, ramai di masjid, ibadah macam-macam. Ternyata saya baru ketahui rahasianya setelah kami menghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Cek. Nah sekarang manhaj kita agak sedikit berbeda nih. Anak TK, sholat belum bagus, sudah manasik. Luar biasa. Salah sih enggak, cuman lompatnya kejauhan. Sholat rukun yang kedua, manasik rukun kelima. Dua belum sampai, udah naik tangga kelima. Nah itu agak-agak kelebihan itu. Ya. Ah. Apakah dengan ini bisa langsung menambah pengetahuan dan menemukannya? Belum tentu. Karena nanti ada rahasia amalan yang kedua. Inilah hebatnya yang kedua, bahkan yang ketiga. Ini yang menentukan apakah akan terbuka pusat informasinya. Karena kalau salah masuk ke mulutnya, ini telinga bisa kekunci. Quran surah 6 ayat 25. Mata tertutup, Quran surah 2 ayat yang ke-7. Pikiran juga ketutup. Kalau sudah tertutup, maka sulit dia mendengar, sulit menangkap dari sumber pengetahuannya. Dan yang terakhir, bagaimana cara membukanya? Ternyata ada hal yang harus dihafalkan hadir dalam jiwanya. Kalau ini masuk, yang haram keluar, yang baik-baik masuk, maka dipercepat nanti penambahan kekuatannya sampai muncullah ulama-ulama hebat di masa lalu. Dan ada kisahnya. Orang yang tadinya gak bisa mengingat, mengamalkan ini, tiba-tiba ingatannya bertambah sekian kali lipat. Hadis Al-Bukhari yang gak bisa dihafalkan bertahun-tahun, cuman kisaran beberapa pekan langsung ada dalam kepalanya. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Pertemuan berikutnya insya Allah ya. Karena waktunya sudah jam 1 lewat teman-teman. Antum punya hak untuk belajar, tapi punya kewajiban untuk bisa memenuhi tugas antum di kantor. Saya tidak ingin mengambil bagian antum sehingga menjadikan kita tidak berimbang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Siap mengamalkan isi Al-Qur'an? Ayo pulang ke rumah, didik anak-anak kita, mulai dari ayah yang sholat, ibu yang sholat, semuanya sholat, perintahkan keluarganya sholat, seperti Ismail alaihissalam memerintahkan keluarganya sholat. Siap mengamalkan Al-Quran? Ya. Baik, saya uji dulu ya. Quran surah kelima Al-Ma'idah, ayat 100-101. Ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, untuk yang beriman saja. Kalau tidak merasa punya iman, akan melanggar ayat ini. La tas'alu an asyia'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak menanyakan hal yang terkait itu, karena khawatir banyaknya pertanyaan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas uraian saya? Paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah, baik ya. Sudah cukup teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti disambungkan. Sore ini kami ada kajian Al-Quran Sunnah Solution langsung dari Bekasi, tersambung lewat Akhir TV, dan nampaknya kajian yang cukup baik. Dan insya Allah bersama kami juga ada beberapa tamu, termasuk insya Allah nanti ada sahabat kami Ustaz Felix Show juga nanti datang. Nanti kita akan tersambung dan mungkin ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, tanpa membawa bendera macam-macam ya. Itu kita diskusi saja insya Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.